Wa'alaniyah baru disebutkan infak terang-terangan. Karena memang yang lebih afdol adalah infak sembunyi-sembunyi. Lebih afdol infak sembunyi-sembunyi. Dalam hadis, di antara orang-orang yang dinaungi oleh Allah, 7 golongan, di antara adalah man anfaqa wala ta'lamu shimaluhu ma anfaqa yaminhu. Orang yang berinfak yang tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Yaitu apa? Kinayah bahwa orang tersebut sembunyi-sembunyi dalam berinfak. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.